Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd ikhwana fid din azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membaca beberapa hadis tentang keadaan orang yang mendatangi kuhan, dukun, araf atau yang jenisnya. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata man ata arafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbalahu salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi araf, sebagian ulama mengatakan araf orang yang mengaku mengetahui perkara-perkara, ini perkara-perkara yang tersembunyi dengan melihat tanda-tanda, kemudian dia menunjukkan suatu perkara, oh ini di sini, ini di sana. Ya. Ada yang menyamakan dengan kuhan, ada yang menyamakan dengan kahin, dengan dukun. Ya. Orang-orang yang mengaku memiliki ilmu ghaib atau mengetahui perkara yang ghaib, ada yang membedakannya. Ala kulli hal, antara araf atau kahin kurang lebihnya adalah orang-orang yang mengaku mengetahui perkara yang ghaib atau mengaku mengetahui perkara yang akan terjadi pada masa yang akan datang, ya. Orang yang mengaku mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi yang belum terjadi dan sebagainya. Nah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi araf kemudian dia bertanya kepadanya, kepada dukun atau peramal tersebut, kemudian dia membenarkan apa yang dia ucapkan, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Pada hadis tersebut ada faedah larangan bagi kita untuk mendatangi dukun, peramal dan yang sejenisnya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, wajib bagi orang yang memiliki kekuatan, tentunya yang memiliki kekuatan pemerintah, pihak keamanan, aparat dan sebagainya, ya. untuk membubarkan ya, orang-orang kepada dukun-dukun, pramal dan sebagainya yang mereka berada di pasar-pasar dan melakukan pengingkaran dengan pengingkaran yang kuat terhadap mereka. Dan janganlah sampai para dukun, para pramal tersebut menipu mereka karena sebab benarnya suatu perkara yang dikhabarkan oleh mereka. Ya. Misalkan dia meramal suatu hal, ya akan terjadi ini. Qadarullah benar. Ya. Terjadi. Jangan sampai tertipu dengan sebagian ucapan mereka yang terkadang benar. Ya. Dan jangan pula tertipu dengan banyaknya orang yang datang kepada mereka. Apalagi yang datangnya dari kalangan orang yang dikenal malah. Katanya punya ilmu. Atau para pejabat. Atau orang-orang yang terkenal. Kalau sekarang ada dukun, ada peramal yang memiliki follower jutaan misalkan. Ya jangan tertipu. Sebanyak apapun ya, pengikut mereka, ya, kalau dukun, peramal atau kahin, maka tetap saja adalah orang-orang yang tidak benar, yang orang-orang yang sesat. Maka wajib bagi orang memiliki kekuatan ya, dari kalangan tentunya aparat ya, untuk mengingkari mereka. Ya, kalau dahulu mungkin di pasar-pasar banyaknya para pramal tuh, karena tempat orang berkumpul. Ya. Kalau sekarang ya di internet jamur. Ya. Para pramal bahkan dinaikkan, ya, dipopulerkan oleh sebagian orang-orang kafir, orang-orang ateis atau orang-orang liberal, sengaja para pramal ini dinaikkan, oh dinamakan ini. Ini harusnya bagi saudara-saudara kita yang memiliki kekuatan dari aparat pemerintahan dan sebagainya, justru memperingatkan kaum muslimin dari mereka, dari pramal-pramal tersebut. Karena disebutkan dalam hadis tadi, orang yang mendatanginya dan kemudian membenarkannya, ucapannya, sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Bukan berarti, kan gak diterima 40 hari, jadi gak usah sholat. Tidak. Tetap dia melaksanakan kewajiban sholat. Dan sholatnya tidak usah diulang. Tetapi sholat dia tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena sebab membenarkan ucapan dukun atau peramal tersebut. Qala al-musannif rahimahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima anzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi kahin, dukun, orang-orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib atau mengaku mengetahui perkara yang ghaib, kemudian dia membenarkannya, berita yang disampaikan oleh orang tersebut bahwasanya tahu nih perkara ghaib ini, maka sungguh dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa? Al-Qur'an kan? Artinya apa? Dia telah kufur terhadap Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran jelas-jelas menyebutkan la ya'lamul ghaib illallah. Dalam sekian banyak ayatnya, tidak ada yang mengetahui perkara yang ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengingkari Al-Quran hukumnya apa? Kafir sudah. Al-Quran menyebutkan tidak ada yang mengetahui perkara yang ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia mengaku bahwasanya dia mengetahui perkara yang ghaib. Kemudian ada datang orang mempercayai, membenarkan bahwasanya dia mengetahui perkara yang ghaib. Berarti sama saja dengan dia tidak percaya, dia menolak, dia kufur terhadap Al-Quran. Wal arba'ah, tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wal arba'ah wal hakim wa qala sahihun ala syartihima. Disebutkan dalam, diriwayatkan oleh dalam Sunan Al Arba'ah, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, Ibnu Majah, wa Tirmizi, dan juga diriwayatkan oleh Imam Hakim, dan dia berkata hadisnya sahih atas syarat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang mendatangi Arraf, ya, atau kahinan, siapa yang mendatangi dukun atau mendatangi peramal dan semisalnya, kemudian dia membenarkannya dengan apa yang dia ucapkan, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang ada menganggap, apakah orang yang mempercaya mendatangi Arraf atau dukun kemudian mempercayai ucapannya kafir atau hanya tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Selama tidak diterima sholatnya 40 hari. Sebagian ulama mengatakan kufur di sini adalah kufrun duna kufir, duna kufrin. Kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Sehingga tidak ada masalah, tidak ada muskilah di antara kedua hadis tersebut. Sebagian ulama menafsirkan dengan zahir dari hadis tersebut. Ini hadis kedua, hadis Abu Hurairah. Bahwasanya orang yang mendatangi seorang dukun kemudian membenarkan, mempercayainya, maka dia kafir, keluar dari keislaman. Nah, adapun para ulama sebagian mentar di bahasanya seseorang yang sekedar dia hanya mendatangi kemudian tidak mempercayainya sebagaimana telah kita sebutkan, tidak sampai kepada kekufuran. Tetapi kalau memang dia mempercayainya, apa yang diucapkan si dukun tersebut, yang di dalam ucapan tersebut ada kekufuran pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia kufur. Waqala al-musannif rahimahullah ta'ala wali abi ya'la bisanadin jayyid an ibn mas'udin mislihi marfu'an. Hadis ini juga diperkuat yang dikeluarkan oleh al-imam abu ya'la dalam mustadnya dengan saya dengan sanad yang bagus dari sahabat ibn mas'ud dan marfu' sampai kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi dalil ala kufli kahin wa sahir. Pada ayat, pada dalil tersebut ada dalil kufurnya kahin, dukun. Bahwasanya dukun itu adalah melakukan praktek perdukunan, adalah satu kekafiran. Wasahir, demikian juga tukang sihir. Karena mereka berdua mengaku mengetahui perkara yang gaib. Dan itu jelas suatu kekufuran. Karena hak mengetahui perkara yang gaib adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Fir'aun kafir, kenapa? Dia mengaku sebagai Allah, sebagai Tuhan, ya. Yang bisa mematikan, bisa menghidupkan, bisa menciptakan. Orang yang mengaku seperti ini kafir jelas. Ya. Karena itu adalah hak Allah mematikan, menghidupkan, mengatur alam ini hak Allah. Ketika ada orang mengaku, dia pun mampu, bisa kafir dia. Demikian juga dalam masalah perkara yang gaib. Perkara yang gaib hanya yang Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia mengaku-ngaku, maka dia telah menjadikan dirinya sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sebagai seorang yang musyrik, kafir. Wal musaddiqu lahumma ya'taqidu dzalika wa yardu bihi wa dzalika kufrun aidan. Demikian juga membenarkan ya, apa yang diucapkan oleh dukun dan para penyihir dalam perkara-perkara yang gaib dan dia meyakininya, meridhoinya, itu pun kekufuran juga. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa an Imran bin Husain marfu'an, dari sahabat Imran bin Husain marfu'an. Kalau ada hadis kadang kita menyebutkan dari Imran bin Husain marfu'an tanpa menyebutkan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya hadis tersebut berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ini aja apa istilah yang disebutkan oleh para ulama. Laisa minna man tatayyara au tutayyara lahu au takahana au tukuhina lahu au sahara au sukhira lahu au sahira lahu wa man atakahinan fasadaqahu bima yaqul faqad kafara bima anzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahu al-Bazar bi isnadin jayyidin. Warwahu at-Tabarani fil Awsat bi isnadin hasan min hadis Ibnu Abbas duna qaulihi man atakahinan. Demikian juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani tanpa lafad man atakahinan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari golongan kami, bukan dari golongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti bukan dari golongan Islam. Man tatoyyaro, orang yang melakukan tatoyur, sering tersinggung, tatoyur adalah melepaskan, asalnya melepaskan burung ya, untuk melihat ya, untuk menjadikan sebagai burung tersebut adalah isyarat apakah perkara yang dia inginkan itu perkara yang akan berbuah baik atau tidak. Misalkan sering saya contohkan, orang ingin membuat suatu usaha, memulai usaha. Orang Arab biasanya dahulu dia membawa burung, burung dilepas. Kalau larinya ke kanan menunjukkan usaha yang akan dilakukan bagus, bakal sukses. Artinya dia akan lanjutkan usaha tersebut. Kalau burungnya lari ke kiri, oh ini alamat. Usahanya itu akan bangkrut, enggak susah maju. Nah, ini awalnya dengan menggunakan burung, sehingga dikatakan tatoyur. Tetapi sebenarnya lebih dari itu. Mau pakai burung, mau pakai toke, atau sama yang lainnya sama. Ada kan orang yang percaya dengan suara toke, toke sukses, toke enggak. Sama aja, ini namanya tatoyur. Ya. Atau berfirasat dengan perkara yang lainnya. Apa kalau kita biasanya? Kalau lihat apa? Kucing. Kalau nabrak kucing itu? Oh iya, orang nabrak kambing biasa aja, paling tinggal ganti. Kalau nabrak kucing, masya Allah. Pala kucing sering ketabrak. Karena kayak itu, cepret, mau kucing, wah alamat ini, bakal gini, bakal gini, bakal gini, bakal gini, bakal gini. Muncul keyakinan. Kalau enggak diginikan, enggak dikasih salawat, kasih ini, bakal sial, bakal dan sebagainya. Bentuk tatoyur. Tertimpa sesuatu, kejatuhan sesuatu. Kejatuhan cecak misalkan. Oh, berarti ini alamatnya ini. Kejatuhan ular, alamatnya ini. Tatoyur. Nah, walaupun asalnya tatoyur itu dengan burung. Tetapi sebenarnya berkembang. Artinya tidak hanya terbatas pada burung. Barang siapa yang dia melakukan tatoyur, ya, mencari alamat gitu ya. Apa bukan mencari alamat, berfirasat gitu, mencari firasat gitu. Atau tutuyirolahu, atau dia memerintahkan orang untuk melakukan tatoyur, kemudian dia percaya, dia nggak melakukan, coba kamu nyuruh orang untuk melakukan tatoyur, ya. Autakahana, atau melakukan praktek perdukunan, ya, seperti tadi. Mengaku sesuatu yang gaib. Autukuhinalahu, atau dia mendatangi dukun. Dia sendiri bukan dukun, tapi pecinta dukun, gemar. Mau ngapa-ngapain datang ke dukun. Ngapa-ngapain datang ke dukun. Ya. Mau punya hajat ini datang ke dukun. Anaknya mau nikah, datang ke dukun. Anaknya mau ngelamar kerja, datang ke dukun. Mau ujian, datang ke dukun. Terus aja. Dia sendiri bukan dukun. Tetapi senang, suka datang ke dukun. Ausaharo. Atau dia melakukan perbuatan sihir, tukang sihir. Gak suka sama orang, sihir sama dia. Suka sama orang, disihir. Ingin orang suka, dia sihir. Dia berita orang, dia sihir. Ausuhiralahu. Ausuhiralahu. Ausaharolahu. Atau dia memerintahkan orang untuk menyihir. Baginya. Dia bukan tukang sihir, tapi menggunakan jasa tukang sihir. Tolong sihirkan bagi saya orang ini. Supaya apa? Supaya senang sama saya. Emang kenapa? Saya mau melamar kerja ke perusahaan dia. Nah, seperti itu. Wa man ata kahinan fasadaqahu bima yaqul. Nah. Jadi bukan dari golongan kami. Orang yang tadi melakukan tatoyur, berfirasat dengan burung, atau dia menyuruh orang untuk melakukan tatoyur, atau melakukan perdukunan, atau mendatangi dukun, atau melakukan sihir, atau memerintahkan penyihir untuk melakukan sihir untuknya, bukan dari golongan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wa'id syadid. Ancaman yang keras, ya. Walaupun tidak mesti, ya, ucapan laisa minna bukan dari golongan kami menunjukkan bahwasanya pelakunya kafir, tidak mesti, tetapi menunjukkan ancaman yang sangat keras, ya. Yang semacam ini sering Rasulullah katakan laisa minna man lam yarham sogirona walayu akhir kabirona, bukan dari golongan kami orang yang tidak memuliakan, orang yang tidak menyayangi anak kecil kami, tidak memuliakan orang yang lebih besar, orang yang tua dari kalangan kami. Ancaman yang keras. Sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan ancaman laisa minna, menunjukkan perbuatan tersebut dosa besar, bahkan bisa mengeluarkan seorang dari keislaman. Kemudian barang siapa mendatangi dukun dan membenarkannya dengan apa yang dia katakan, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qal musannif rahimahullah ta'ala, qala al-Baghawi al-Arraf aladhi alladzi tad'i ma'rifatal umur bi muqaddimat yastadilu biha al masruq wa makanan dhallah wa nahwi dzalika. Dia berkatakan makna al-arraf kata menunjukkan sesuatu yang dicuri. Nah, sering saya kecurian motor, daripada lapor ke polisi harus bayar misalkan, atau harus ngurus-ngurus ini, wah sudah saya datang aja ke dukun ini. Motor saya ada di mana? Motor kamu di jalan itu. Kadang betul, karena dia dibantu oleh setan. Kadang betul. Dan menunjukkan al-makanu ad-dhallah, tempat orang-orang yang hilang, orang yang tersesat, dan sejenisnya. Orang yang mengaku tahu perkara-perkara yang gaib. Wakilah wal kahin, ada yang mengatakan ya dia itu dukun juga, sama aja. Ya. Wal kahin huwalladzi yukhbiru anil mughayyibat fil mustaqbal. Kahin adalah orang yang mengabarkan perkara-perkara yang gaib, ya, yang terjadi pada masa yang akan datang. Wakil Allah diyukhbiru amma fid domir. Ada yang mengatakan kahin itu atau araf itu dia yang mengabarkan, memberitahu apa yang dalam di hati kita. Saya bisa nebak nih, kamu sedang memikirkan apa? Apa itu? Hah? Itu araf. Dan jangan tertipu dengan ucapan mereka. Wa qala Abdul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahu taala, berkata Imam Abdul Abbas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahu taala, al-araf ismun lil kahin wal munajim war ramal wa nahwihim mimman yatakallamu fi ma'rifatil umur bi hadhihi at-turuq. Kata beliau, araf adalah nama untuk kahin, dukun, ya, atau orang-orang yang para peramal dengan menggunakan metode perbintangan, ya, atau para peramal yang menggunakan metode aromal dengan melemparkan pasir, yang nggak tahu seperti apa, atau yang sejenisnya dengan kartu, dengan apa, tarot itu, dengan apalah. Yang sejenisnya. Yang jelas orang-orang yang berbicara bahwasanya mereka mengetahui berbagai perkara dengan cara-cara tersebut. Saya tahu akan terjadi gini dengan cara apa? Saya bisa lihat bintang itu posisinya begini, begini, begini. Nah ini, ini al-munajim. Araf juga. Kalau ini dengan cara melemparkan pasir akan terjadi bencana ini. Yang ini dengan kartu, yang ini dengan macam-macam. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimah ta'ala, al-maksud bin hadza, tujuan dari ini semua, disebutkan ini semua, ma'rifatu anna man yada'i ma'rifata ilmi syai' minal mughayyibat fahuwa imma dakhilun fi ismil kahin wa imma musyarikun lahu fil ma'na fayalhiku bihi. Kita mengetahui nama-nama lain dari dukun, dari kahin, ada araf, ada munajim dan sebagainya. Mengetahui orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib, maka mereka bisa dimasukkan hukumnya seperti hukum seorang kahin, dukun, atau yang secara makna sejenis dengan dukun, walaupun namanya berbeda. Ya. Dukun, orang yang mendapatkan khabar ghaib dari setan, yang mencuri berita langit, kemudian dibawa dan diberitahukan kepada dukun yang ada di bumi, kemudian memberitahukan dukun tersebut kepada orang, yang satu kebenaran dicampur dengan 1000 kedustaan. Wadalika anna isobatul mukhbir bi ba'dil umur al-ghaibah fi ba'dil ahyan yakunu bil kasyaf. Wa minhum man huwa minasyaiton yakun bil fa'al aw jazar wa tiyara wa darab bil hasa wal khad fil ardi wa tanjim wal kahana wa sihar. Wa nahu hadza min ulumil jahiliyah. Bahwasanya terkadang benarnya sebagian orang yang mengabarkan perkara-perkara gaib, ya, terkadang benar memang, ya, bisa menyingkap sesuatu. Ada yang memang langsung dia mendapatkan dari setan, ada yang caranya dengan tafaul tadi, kalau dengar suara ini berarti akan terjadi ini, ya, atau dengan melepaskan burung, atau dengan memukulkan sesuatu ke tanah atau menggaris sesuatu ke bumi dengan melihat bintang dan sebagainya, sihir dan sebagainya. Maka ini semua termasuk ilmu-ilmu jahiliyah. Maksudnya ilmu jahiliyah adalah ilmu yang datang bukan dari para pengikut Rasul alaihi salam. Maka ini termasuk seperti ilmu falasifah, ilmu falsafat, filsafat, ilmu tentang perdukunan, ilmu perbintangan, ya, walaupun nanti kita akan rinci ilmu perbintangan seperti apa yang tidak boleh. Yang dahulu mereka ini sangat banyak sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ilmu-ilmu tersebut bukanlah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ilmu-ilmu dengan model tersebut semuanya dinamakan kahin atau araf. Dihukumi dengan hukum yang sama, walaupun kadang namanya berbeda. Nah, maka barang siapa yang mendatangi mereka, walaupun ini dia bukan dukun, apa orang pintar, ahli hikmah, namanya lain, tetapi perbuatannya sama hakikatnya. Menceritakan perkara yang gaib atau mengabarkan perkara yang gaib, mengaku mengetahui yang gaib. Fasadaqum, kemudian orang yang mendatangi tersebut membenarkannya, maka dia mendapatkan ancaman yang sama dengan orang yang mendatangi dukun ataupun peramal. Walaupun namanya bukan kahin, namanya bukan araf. Namanya nama yang bagus. Ya. Namanya apa biasanya kalau sekarang? Hah? Indigo. Namanya mau namanya indigo, mau namanya ahli supranatural, mau namanya ya macam-macam lah, dibuat indah memang. Tetapi hakikatnya sama. Ya sama aja. Waqad warasu hadhil ulum anhum aqwamun fad'u biha ilmal ghaib alladhi istasara Allahu bi ilmihi wad'uhu annahum awliya wa anna dhalika karamah. Telah mewarisi ilmu-ilmu tersebut suatu kaum, ya, yang mereka mengaku mengetahui perkara yang ghaib, padahal ilmu tersebut Allah Subhanahu wa taala telah simpan, Allah sembunyikan hanya khusus untuk dirinya. Perkara yang gaib tersebut. Ditambah mereka mengaku, saya mengetahui kenapa? Saya ini seorang wali. Atau ini adalah karomah. Walau reba anna manida'a al-wilayah wastadala bikhbarihi biba'dil mughibat fuwa min awli syaitan. Kita tidak boleh ragu atau sangsi. Walaupun ada orang yang mengaku dia sebagai wali, wali Allah tentunya, tetapi mengabarkan perkara-perkara yang ghaib, ya, mengabarkan perkara-perkara yang ghaib, maka kita katakan benar Anda wali, wali setan. Ya. Karena enggak mungkin wali Allah, ya, menentang Allah, Allah jelas katakan, la ya'lamul ghaib illallah, tidak ada yang mengetahui perkara yang ghaib kecuali Allah. Dia mengaku saya memiliki karomah mengetahui perkara yang ghaib. Ini akan terjadi, ini akan terjadi, ini hilang di sini, ini akan ditemukan di sini. Jangan sangsi untuk mengatakan dia itu wali syaitan, walaupun dia mengaku wali Allah. Walaupun yang dia mengaku, yang dia lakukan adalah karomah. Sudah. Pokoknya, kalau dia mengaku mengetahui perkara yang ghaib, sudah. Cap, wali syaitan. Mau ngaku tetap. Kenapa? Al-Quran ini mengabarkan bahwa tidak ada yang mengetahui perkara yang ghaib kecuali Allah. Mau apa lagi? Mau tentang Al-Quran? Kafir. Kenapa? Li'anal karomah amrun yajriyallahu ala yadin abdihi al-mu'min at-taqi. Kalau benar karomah, karena sungguhnya karomah itu turun, karomah ada. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya yang mukmin yang bertakwa. Apa mungkin orang yang menentang Al-Quran dikatakan bertakwa? Allah katakan ini, dia katakan itu. Allah katakan ini, dia katakan itu. Ya enggak mungkin. Allah berikan karomah kepada seorang hamba yang mukmin, imma bidu'aihi, bisa jadi dengan doa yang dia panjatkan pada Allah subhanahu wa ta'ala, atau karena amal soleh yang dia lakukan. La sona'ali wali fiha wala kudratallahu alaiha, bukan karena perbuatan atau kemampuan si wali. Karomah itu bukan muncul sekendak saya pengen. Sebagian para sahabat ada yang memiliki karomah. Ada yang ujung cambuknya mengeluarkan cahaya. Ada yang bisa mereka dengan pasukannya berjalan dengan kuda-kudanya di atas air. Ada yang bisa tiba-tiba tergambarkan pada suatu perkara. Seorang sahabat atau sekelompok pasukan sahabat ketika menyeberangi sungai yang deras dengan pasukannya, mereka tidak tenggelam. Tidak kemudian di luar hari, ada sungai, saya seberang. Bisa? Enggak. Tidak sesuai dengan keinginan mereka. Mereka hanya berdoa. Ketika doa dikabulkan, mereka mampu seperti itu. Tidak sekendak hati. Ini, saya wali, saya memiliki karomah apa? Lihat tanah saya dibakar, jos. Bukan seperti itu. Bukan muncul sekendak dia. Muncul karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat, saya lupa namanya, yang cambuk yang mengeluarkan cahaya. Dia tidak mampu ketika pengen cambuk yang mengeluarkan cahaya, kemudian keluar cahaya. Tidak bisa. Para sahabat yang mampu melewati sungai dalam keadaan tidak tenggelam. Tidak bisa ketika suatu saat pengen melewati sungai dalam keadaan tidak tenggelam. Tidak bisa. Sekendak dia. Bikhilafi man yadai anahu waliyu. Berbeda dengan orang yang mengaku-ngaku bahwasanya dia itu wali. Wa yaqulu linnas, dan berkata kepada manusia, i'lamu anni a'lamul mughayyibat. Dan berkata, ketahuilah saya tahu perkara-perkara yang ghaib. Pokoknya kalau ada orang yang mengaku ini, sudah langsung dicap wali setan. Ini fa in hadhil umur qad tahsulu bima zakarna min al-asbab. Wa in kanat asbaban muharramah kadhiba fil ghalib. Walaupun terkadang apa yang dia katakan itu benar terjadi. Jangan tertipu. Jangan tertipu. Kenapa? Dajjal nanti di akhir zaman. Nas'alullah salamah wa na'udzubillahi min fitnati dajjal. Dia bisa menurunkan hujan, dia bisa menumbuhkan bumi, menumbuhkan ini. Apa kemudian dia menunjukkan itu wali Allah? Ya dia dajjal gitu. Dajjal bisa menghidupkan orang, bisa membunuh orang. Jangan tertipu. Karena dasarnya sudah salah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, benar-benar bermanfaat. Masih tersisa Kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.